Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami buka 633-9160 untuk telepon atau 0810 Pas FM bagi Anda di luar Jakarta. SMS pertanyaan Anda di 0816-924-924. Kita lanjutkan kembali ketika tadi Bang Kavi, saya tertarik yang kalau bicara berani dan tidak berani untuk memutuskan sesuatu, kita menjadi sang sutradara. Maunya jadi apa dong kalau nggak jadi sutradara Bang dalam kehidupan ini? Ya kan Anda harus jadi sutradara karena Anda yang menentukan, Anda yang menyetir kehidupan Anda gitu loh. Kalau enggak, hidup Anda akan disetir orang-orang lain, dan itu menurut saya di saat itu dan di titik itu Anda tidak akan mungkin bisa mengubah nasib Anda. Ibaratnya itu hanya jadi pemain filmnya aja, aktornya begitu ya. Bukan sutradara. Baik, tadi kalau dari Pak Philips menyampaikan bahwa hidup ini seperti bidak catur gitu ya, 50% bisa ngatur, 50%-nya nurut-nurut aja gitu. Jadi dia kayaknya cuma 50-50. Berarti ini juga masih kurang keyakinan penuh dia bisa menjadi sang sutradara, bisa jadi aktor aja gitu. Iya, jadi kan kalau Anda tidak merasakan keajaibannya, Anda tidak merasakan miracle-nya. Jadi kan begini, yang susah nih begini ya. Bagi orang yang percaya, tidak perlu dibuktikan. Bagi orang yang tidak percaya, bukti apapun tidak akan mempan. Iya kan? Jadi banyak orang yang skeptik. Jadi kalau semakin Anda skeptik tentang hidup ini, maka Anda tidak akan mungkin mengubah hidup Anda. Tapi kalau Anda punya kepercayaan penuh bahwa Anda bisa mengubah hidup Anda, Anda akan bisa mengubah hidup Anda. Dan itu udah banyak diperlihatkan orang-orang lain. Udah banyak pula saya alami sendiri. Gitu. Nah, yang sering kali dalam hal kita bikin film, ya, orang hanya berpikir bahwa film itu butuh jagoan. Enggak. Film itu juga butuh bandit. Jadi itulah sebabnya indahnya dalam kehidupan ini, apapun porsi yang Anda ambil gitu loh, apapun porsi Anda yang Anda ambil, apapun peran yang Anda ambil gitu loh, itu Anda akan mampu membuat sebuah film, sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi tidak harus hanya film-film tertentu gitu loh, tetapi bisa aja filmnya bisa apa saja, tinggal Anda yang menentukan sendiri. Anda harus yang menjadi sutradaranya. Gitu. Oke, mungkin sembari ada yang bertanya nih dari Mbak Vivi gitu ya. Bang Kavi, kalau saya jadi sutradara dalam kehidupan, apa artinya kita itu harus hidup dalam kepura-puraan, Bang? Ya kagak. Justru kalau Anda menjadi seorang sutradara dalam hidup Anda sendiri, Anda yang menentukan kenapa Anda harus berpura-pura dalam kehidupan gitu loh. Karena kan ini hidup Anda sendiri, bukannya masa mau Anda mau hidup dalam kepura-puraan, enggak. Tapi justru Anda yang menentukan hidup Anda. Dan berpikir positif gitu loh, dan mengubah hidup Anda, dan bagaimana Anda menggunakannya, hidup Anda itu sangat penting sekali. Jadi kalau Anda, jangan, banyak orang berpikir begini, aduh saya ini apalah gitu loh, melihat dirinya sendiri gitu kan, wah saya gak yakin, saya gak optimis, ganteng juga kagak, tinggi juga kagak gitu loh. Jadi seringkali apa yang ada di kita itu menjadi beban. Tapi kan the other way round, ada kita kalau apa yang kita lihat dan apa yang kita miliki justru gak menjadi beban, justru menjadi aset gitu loh. Dan itu mungkin. Nah cuman seringkali kan kita berpikir bahwa waduh pendidikan kita kurang, kita gak akan mungkin bisa gitu. Oke, bisa dipahami. Berikutnya dari Bapak E. Pratomo, Jakarta. Sore Bang Kavi, benar gak orang sempat harus terdampar pada pekerjaan kasar yang tidak dipandang dalam masa sulit, itulah masa pemurnian? Anda boleh melihat apa saja. Jadi gini, ujian apa saja yang di dalam hidup Anda, gitu loh. Masa ada sukses kecil atau kegagalan kecil, sukses besar atau kegagalan besar, itu mau dijadikan mau dijadikan wisdom, boleh-boleh aja. Memang yang harus digunakan adalah bagaimana belajar dari wisdom itu sendiri. Itu karena seringkali banyak orang yang mungkin nggak bisa memanfaatkan sesuatu yang kecil, gitu loh. Dan seseorang ada juga yang menderita karena sesuatu yang kecil. Oke, baik. Lalu ini ada pertanyaan dari Bapak Saroji di Kendal ya. Bang Kafi, bagaimana cara jitu memvisualisasikan diri? Apa perlu juga diaktualisasikan? Tips dan triksnya apa saja? Terima kasih. Jadi, pertama yang memang harus kita lakukan adalah memvisualisasikan, membayangkan dulu. Jadi seperti seorang sutradara film gitu loh. Anda harus tahu bahwa awal hingga akhir cerita tuh visualisasinya seperti apa. Nah, aktualisasinya adalah ya kata Bu Peniti kepada saya gitu. Aktualisasinya adalah ya kita shoot gitu loh film itu. Jadi sutradara yang enggak boros, sutradara yang boros enggak boros. Kalau film itu berdurasi 120 menit, dia mungkin yang dia shoot mungkin cuma 140 menit. Gitu loh. Kemudian dia edit 20 menit lagi. Tapi ada juga sutradara yang sangat boros gitu loh. Filmnya berdurasi 120 menit, tapi stoknya 200 menit. Jadi nah, 200 menit itu dia edit menjadi 120. Oke, ntar mungkin dijelasin lagi nih Bang, kira-kira nih apa nih sutradara boros dan tidak boros gitu ya. Waktunya saatnya untuk break dan kita akan kembali sesaat lagi.